hendak bermakanan hari Minggu nang membari guru bakri 15 belek, guru ije 60 barasnya, iwaknya guru ije seorang 40 juta nang lain untuk makan titik. Apabila sudah nyawa melihat angka itu, jiran-jiran dalam murid nyawa apiknya angka 2. Apabila masing-masing jiran nyawa mengutamakan rumah nang gonal, pakaian yang bagus dan kendaraan yang harap-harap, tapi bersedekah apik seperti itu, 2 sudah. Masing-masing memerankan pameran-pamerannya, berharapkan ulahan-ulahan, sampai tulisan agama itu napungannya kot dipamerankan juga. Nah itu, dan masing-masing manusia merasa hebat, ada yang hebat dengan rupa, sampai hendak mencari rupa yang baik, yaitu kulit burik di antara kita hidung, supaya hidungnya mancung. Ada tuh kebingungan tuh, nak mencung memancungkan hidung. Bija dokter, ayo kulit buriknya mah ditatap di sisir antara kita hidung mancung. Ujian lelaki ini yang jadi mancung hidung diapain? Dioperasi, operasi plastik. Di mana mah ambil burik ulun di tatap ngajar nang laki, mun mitu undang kecium buriknya mah. Itu terjadi daripada manusia sudah rusak kebenaran. Wala yughayyiruna khalqallah. Kalau mau menerima sahadanya yang diulah Allah, diulah ulahnya adalah susu disontek supaya bono. Padahal hanya bono susu makhluk darah berjalan. Ya Allah, babat tunduk atau ulur yang bagus khairul umur ausa tua sedang aja. Ini apa? Yang bagus kunulan ini murid pintu juga disontek supaya bono. Rambut pintu juga ini pulang nuker rambut palsu cucuk belanda bahari jangan rambut manusia tuh pohon kanas dah diulang rambut kada boleh menggono rambut menggunung buat ngapa menggunung liurang sangkan orang artinya gancang bebiniannya gancang kuat buktinya rambutnya labat padahal diganjel lama setelah kanas itu udah dilarang oleh ulama kita bahari yang sekarang rambut palsu. Apabila ulama nang tahu berdiam, ulama itu disebut nabi. Setan non akhras, hantu nang bisu. Jadi orang nang alim sekarang ini banyak tugas yang disampaikan dan semua nang satu nang disampaikan resikonya adalah penjara dan dibunuh orang minimal lebih sadar orang. Kenapa berdiam terus menyampaikan nang hak pada wani duit api tengah malam guring guru juga jangan guru juga jangan kayak itu guru juga membaca fatihah pada pasi guru juga jangan itu guru nama lawan duit api membaca fatihah pada pasi melihat nang mungkar kada wani menandakan waktu khutbah. Waktu khutbah Jumat kada wani menandakan. Kada wani kalau kami buat pun penjara kan? Penjara aja takutan. Kita ini sudah dalam penjara. Ad-dunya sijnun mu'min wa jannatun kafir wa khafuni in kuntum mu'minin. Takut kawan Allah lamun bujur beriman, jangan takut penjara. Kita benar pasti menang. Ya al-haq wa zahaqal batil. Innal batil kana zahruqa. Bapak. Banyak ya sudah ini ulama yang mudahin artinya ulama yang berdiam ada ya, kadang ngajar mungkar bininya aja mengajar mungkar berdiam aja ini anaknya mengajar mungkar beraneh. Kenapa? Menuntut tagur bini indah aja kalau masakannya lagi kan? Menuntut tagur anak indah aja kalau dipikirkinya lagi kan? Kalau menuntut tagur aja atasan indah dipecatnya indah. Nah macam apa takutan yang mahluk kulil hak walau ala nafsi katakan yang benar walau dirinya menghancur. Rasulullah menurut. Kalau kita menyampaikan yang benar, syahid matinya. Nah, apalagi nyamannya anak mati syahid. Nah, ada hutan, duit aja lah dapat dimulai. Dua zikir yang kita sebut hari ini. Pertama zikir lisan, kedua zikir jana. Nang nyaman dulu zikir lisan aja. Maka sebagai ijazah zikir lisan, kalian pajangkan dua mata, dengarkan aku membaca tiga kali. Kemudian ikam membaca tiga kali berturut-turut dan disudahi dengan Insya Allah Muhammad Rasulullah. Ijazah talqin zikir. Coba pajangkan mata keduanya, dengarkan aku tiga kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diamalkan sekurang-kurangnya pagi sore pajangkan mata baca tiga kali. Buka mata baca Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu masuknya bapak jam mata la ilaha illallah, keluarnya Sayyidina Muhammad. Berarti udah mengenal Allah taala dan memandang lawan Rasulullah dengan mata. Itu hasilnya kena. Itu minimal tiga kali bagaimana Rasulullah belajar, Rasulullah mengajari Sayyidina Ali. Maka inilah asal dari tarekat-tarekat yang 40 yang muktabarah. Tarekat yang muktabarah adalah 40, maka dasarnya adalah yang tiga kali ini. Sampai kepada Syekh Saman dinamakan tarekat Samania. Ada tambahan daripada itu oleh Rasulullah. Itulah ilaha illallah 166 kali. Allah 66 hu 77 dari Rasulullah. Itu namanya terdekat samania. Orang yang mengamalkan terdekat samania sugi. Nah, kita anak sugi bertanda. Asal bujur aja mengamalkannya sugi kan. Bujuran sugi nih. Tahun apabila kalau tahu ya. Sugi itu mana itu. Baju yang kenal-kenal sugi senyum. Guru Sufyan lagi menyemendak guyur. La ilaha illallah 166 kali. Allah 66 kali. Hu 77. Menahandak jadi wali, baca limbah subuh. Allah maufur li ummati. Sayyidina Muhammad Allah merahmat ummata. Sayyidina Muhammad Allah mastur ummata. Sayyidina Muhammad Allah mastur ummata. 4 kali berturut-turut ditulis jadi wali. Wali Allah bukan wali wali kota. Mana sugi, mana jadi wali. Ya Allah, bini banyak, murid pada kehitungan lagi. Murid pada kehitungan berapa puluh ribu. Nah, sekarang makan nasi bungkus. Sesuap aja memberi makan orang nasi sesuap, pahalanya lebih besar dari bersedekah amas segunung Uhud. Hari ini berapa sesuap lama makan? Kalian itu lama mau berpikir tuh. Insyaallah hari akan tenang dudik. Siapa orang menyambutnya ganti akan. Dan diharap hari-hari ini banyak kita yang datang. Jadi kalau dua pikul, hari ini dua pikul, yang akan datang paksa empat pikul. Lagi ya, berbab banyak datang orang. Nah itu, dagang pangan, namun ikan pada makanan, nasi itu dapat pahala memberi makannya. Jadi banyak yang makan. Supaya pahala yang mau untuk kita. Insya Allah, imam Rasulullah. Nah, ujar Nabi apa? Aqimut ta'am, afsus salam, wa aqimut ta'am, wa sallu billail wa nasiyam, tadkhulul jannah bi salam. Afsus salam, wa aqimut ta'am, wa sallu billail wa nasiyam, tadkhulul jannah bi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawal Hasan Anil Hasan An Abil Hasan An Jaddil Hasan Inna ahsanal hasan al khuluqul hasan wa hadha hadithun hasan. Rawal Hasan Basri Anil Hasan bin Ali An Abil Hasan Sayyidina Ali An Jaddil Hasan Rasulullah Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan wa hadha hadithun hasan. Al-hasanul ma'rufu turfan wa ghalat rijaluhu la tatlahuhu ishtaharat. Zikir yang kedua, tariqat Aidarusiyah. Dari Rasulullah SAW sampai kepada Habib Abdullah Al-Aidarus bin Sayyid Habib Abu Bakar Al-Asakran bin Habib Abdurrahman Al-Sagar bin Habib Muhammad Maulid Dawilah sampai kepada Rasulullah SAW, yaitu La ilaha illallah, La ilaha illallah satu nafas 12 kali, berarti 24, tapi satu nafas 2 nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, inna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, inna. 12 kali. Kemudian Allahu Allah, inna. 12 kali. Kemudian inna. 12 kali. Ditutup dengan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekian, itu namanya tarekat Aidarusiyah. Aidarusiyah ini disebut bahwa Habib Abdurrahman Segab berkata, sebelum Habib Abdullah lahir, aku akan diberi cucu namanya Abdullah, dan dia diberi gelar Al-Aidarus. Dengar kita kunilang apa arti Al-Aidarus, dijawab sirim Ra'isu Jami'il Awliya. Maka zuriat Al-Aidarus ini dihiri oleh orang lain-lain karena inya diberi kelebihan yang lain kada lalu dia wa mithluna ya hasini timbal Habib Abdullah. Nah ini artinya mengenai Al-Aidarus. Nah diberi tarekat Al-Aidarus tadi la ilaha illallah la ilaha illallah satu nafas 12 kali. Kemudian Allahu Allah satu nafas 12 kali. Kemudian satu nafas 12 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah berapa? Pertama tarekat zikir, pertama doa mata, yang kedua tarekat samania, yang ketiga tarekat ain, terus yang empat tarekat Ahmadiyah atau Idrisiyah. Itu Ahmad bin Idris, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafsin 'abdada wasi'an wa ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafsin 'abdada wasi'an wa ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafsin 'abdada wasi'an wa ilmullah. Itu diamalkan sekurangnya 3 kali setelah hajam basmayangka rimbah pagi aja ke subuh pagi ke subuh lawan sore ikan malam ke rasa aja lah terserah masing-masing ikan kehendak istilah makanan terserah ikan makan-makan kebilah aja. Yang penting kita udah punya silsilahnya sanadnya sampai kepada Rasulullah. Nah jadi Allah bersifat kalam, dalilnya wa kallamullah mustaq lima, amalannya yaitu banyak-banyak menyebut Allah dengan harap Rahman, Allah yang menyebut kita. Kada merasa kita lagi, Allah yang memaafkan garakan. Kita berzikir, maka nyaman. Ya Allah, nyaman. Dan kalau Allah menyebut, di mana-mana kita itu disebut oleh Allah. Di malaikat yang di langit, Allah maha garakan. Di kampung anu, si anu bin anu, urang itu hebat, maka langit kemuliaan yang di langit itu tahu lawan kita pada sholat kita. Kada gampang. Begitu pulang, wali-wali merataan tahu lawan kita, padahal mereka kada pernah mengenal kita. Karena Allah mengharapkan masing-masingnya hendak berdapat yang jauh-jauh itu tahu. Tanpa lagi beritahu, Allah yang memberikan tahu, ada yang bermimpi, ada yang macam-macam itu. Bahwa si Abel Sa'id itu orang hebat. Apa amalannya? Ma'amalakan zikir kepada Allah Ta'ala yang sudah berhasil Allah namanya berkini. Jadi menjadi orang yang masyhur, tapi yang memasyhurkan Allah. Kalau manusianya sendiri yang memasyhurkan diri, itu yang akhirnya ada anugerah diri Allah. Kalau Tuhan yang memasyhurkan, kalau kawan yang lain hendak mampir, malah katulah kalau yang mampir itu. Itu amalannya adalah banyak zikir kepada Allah. Sadarlah berapa banyak lidah kita yang dipakai bukan zikir. Banyak kita mubazir dengan lisan sudah. Sekarang taubat saja, taubat ya taubat. Bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Daripada berdiam, daripada ngobrol. Allah Subhanahu wa taala alam. Enggak ada rapat di Allah ma'am. Kama law naqaqa bisya'in min balik di ghari al-arabiyya wa wa yuhsina. Bandingan batal jua sembahyang orang yang menuturkan dengan sesuatu dari tuturan yang di atas seperti Allah ma'ufalilihin syita. Tapi memakai bukan bahasa Arab, ya kan? Maka bahasa kita kurang berdoa dalam sembahyang, tapi doanya bahasa Indonesia, maka sembahyangnya. Asal ini itu bisa membaca bahasa Arab, tapi lama minyak ada bisa bicara bahasa Arab, boleh aja nya bahasa kita. Tapi hakim dia diganti dengan bahasa kita yang menurut bisa, ya lah. Boleh khusus untuk ini. Walakadru isyaratul akhras dan tidak membatalkan sembahyang isyarat orang-orang yang bisu. Orang bisu sembahyang tidak isyarat. Isyarat kan memberi paham. Itu kada batal sembahyangnya. Ya kan? Kada batal sembahyangnya. Misalnya bisu nih sembahyang kena kelaparannya. Makan nantinya. Kada batal tuh. Walau bibai'in sekalipun isyarat jual beli. Wa in shahha bai'uhu. Nah, jual beli sah. Orang-orang bisu jual belinya sah dengan maka isyarat sembahyangnya kada pada batal. Patut jua sembahyang sambil berjualan. Wala khitabullah taala wa khitab rasulih sallallahu alaihi wasallam kada batal jua. Walau fi ghairi tasyahud sekalipun di luar tahiyat boleh. Wa yusannu hatta linnaqti raddus salami bil isyarah. Dan sunat hatta bagi orang yang menuturkan menjawab salamnya orang dengan isyarat sahaja. Kalau kita sembahyang orang memberi salam, assalamualaikum. Jangan waalaikumsalam. Bonggot aja udah cukup. Nah, bonggot jo, cukup. Assalamualaikum. Ya Allah. Sunat hukumnya. Tapi kalau assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain lagi. Waliman atasa an yahmadallah ta'ala. Sunat bagi orang yang wahir di dalam sholat bahwa ia membaca alhamdulillah. Rahatkan sembahyang Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sunnah itu. Wa yusmi'a nafsahu, dan wajib adan sunat mendengarkan telinganya. Artinya membaca lamia itu sampai telinga mendengar. Walau qara'a imamuhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, faqala ma au qala ista'inna au nasta'in billah, batal. Jikalau seseorang membaca oleh imamnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ujar si makmum, ya Allah tolong ulul, tapi bahasa Arab juga. Hah? Nah itu batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Banyak juga ada orang-orang yang kata paham ini mendengarnya kata imam membaca ini kata. Iya kan? Inna Allah wa qur'ahim Rabbi qurri wa qurri. Itu pindah pemahaman benar ayat Qur'an tentang yang batal sembahyangnya. Lama nak waktu nak orang ayat, ya jadi di sini nyetel nama sepuluh itu. Anu ya hanu lah. Tapi kan apa? Itu kan luar sembahyang. Cuma ya hanu nak nak pun apa iya jadi tu awal apa tujuh. Tuan guru nak alim ini berana. Inya pun apa iya aja benar. Malu di majlis dengan pun apa iya aja nari benar. Maka sini aja kalau turun lagi. Batalat yakni salatuhu ilam yaksif tilawatan au du'an, kalau tidak niatnya membaca atau doa. Kama qalahu fi tahqiq, makanya di dalam kitab at-tahqiq. Wala tabtulu bi sukuti at-tawir, Allah Subhanahu wa taala alam. Pada batas sembahyang berdiam aja sering lawas. Orang pengajar pas berambil mandangnya imam berdiamnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bidarani wa aghlabu hududin nafsi al-aqlu. Bermula nafsu nang paling banyak liur nang cucuk lebendinya, yaitu makan bupes berbesurungan nang. Dua, sesudah makan wal wiqa'u mamam. Itu sudah nafsu yang paling cocok, makan mamam, makan mamam, makan mamam. Nah itu pulang wahini pulang macam-macam berkantar laki bini. Nang laki nyambat bini mamam, nang bini nyambat laki pulang. Mama artinya kan nyembat nang laki pulang lo ini apa kenapa kita makan hari ini? Undang papa aja. Sarik nang laki sejuta undang bari duit. Kenapa jadi undang papa yang nang tukar? Jadi kelari. Cara hari ini juga nah, 40 juta duit diwaktu dikit. Nah tukang gawi juga ngoler. Orang iwaknya dia banyak. Ini nasinya banyak, iwaknya sedikit. Kenapa tambah namanya? Liur. Undang apa ya? Sarik yang laki. Sejuta udah baru mana apa lah? Maksud apa itu abangnya? Ini napa najar? Ini napa nak? nang babirah tangan napa sakalinya undang galak undang galak babirah tangan apa bapander undang papare sakalinya undang papa sakalinya undang abahnya macam-macam ini ada nabi menyambat marahnya Khadijah ada nabi Aisyah kurang lebih ini imam pada mengikut nabi nah si Khadijah bin nabi pula menyambat nabi ya Rasulullah kurang lebih ini menyambat kaki apa kiai ujah ada lagi yang hebat mengiolakin ubang laki anak di ubangnya ubang aja mencak anak buruk di sini ini menyambat ubang membasak ya kau jarga roh kan kebaik juga sedikit nyiro maknanya macam kena-kena ini lah kena-kena ini ia didikan abahnya umahnya kaya itu apa? Menyawakan lelaki sambat lelaki nyawa ubang ada lelaki nang rahatan malam pertama tak ada mas sudah beranak mas sudah beranak banyak bisik cocok kaya ya Allah nang inyan itu nang menyakiti hati benar lagi bahari kita aja bawa ini kain bayar ini macam-macam jadi laki membalas balikan ding ya. Basulah Tuhan ini kilom janong bini kilom matang dari kurang kalau berinji ini lah nafsu tawakalan yang paling hebat makan lawan kawin. Jadi dijaga-jaga, jangan kita mementingkan makanan, jangan mementingkan nangito. Sesadangnya aja makan lapar hanyar nangito pam kada kolagi menahan hanyar ini kadra ya Allah seminggu 8 malam. Lima pagi ya, sasak kampung sasak sampai mencari ngaran anak pada sekolah lagi jangan habisannya apa banyak kan bilang anak ini aja setelah hari racak aja racak nah ini apabila orang pamakan mesti pamaman ya kalau baju sudah lagi kan tapi pemakan pemakan entah lihat ya lakian tapi pemakan benar liur kalau sering antaan mesti pemakan ini berdiam ya karena hanya itu dong ninjak ninjak kuda nangka itu nafsu maka nafsu ini wan nafsu katifli itu milu usab bakala berroba wa intaqtimu yang kabumi wafrik hawa wa hadar antu waliyahu innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi jadi makan jangan ganjakan insya Allah kita wikoknya pun terkati banyak juga maka nafsu kada kawa mengatasi kita tapi kita kawa mengatur lawan nafsu asal santai akan jadi terbangun wa aghlabu hululi nafsi al-aqlu wal wiqa'un wa qasdul khairi bihima khairu mumtana'in adapun kita berniat dengan membuat itu dengan kebaikan maka kada mustahil kawa digunakan niatnya yang baik makan niatnya untuk kuat ibadah bisa nikah untuk menyamani anak min Tuhan sama dengan membunuh 50 Yahudi perang kosnya perang sabian kali 50 Yahudi mati, janang bini 50 lagi kita bunuh, ayo 100 sudah, tambah 50 lagi janang laki, kalau tambah lagi bukan Yahudi yang mati, anak yang mati, janang bini kalau enci yang mati, anak keberatan, kayak orang Arab kalah. Niatnya ya lagi, kenapa nyawa jadi kawin? Hendak menyenangi hati anak min Tuhan dan hendak menambahi umat Rasulullah SAW. Jadinya harus menjadi pahala. Makan hanya sepiring menambah pulang sepiring, kenapa? Supaya hendak menyukuri lawan barian Tuhan. Yang memasrahkan kan Tuhan. Jangan balik ke rumah belajar. Sepiring pulang. Nah, sapiring pula. Nah, sapiring pula. Ya, jangan bini. Nanti makan banyak kan di mana pokoknya bisa ikan becari aja. Ada tuh lelaki yang rencang makan becari kagak. Nang bini berjualan, cocok. Nasib sih, jarak pulang ke bini. Sabtu belum bisa laki-laki itu cari yang lain aja. Makan rencang becari kagak. Nang bini suruh becari. Cocok ada juga orang mencari pulang surban, nangliulah pencarian pas tu kemari mau urak surban mencari amplok. Selendang nangliulah pencarian cari duit selendang. Muntung disuruh mencari duit riwa, apa? Bata beri penceramah. Nang ulang ulisan dia nabi tak ya itu. Gara-gara.